kekafiran itu lebih dekat daripada kefakiran itu lebih dekat dari kepada kekafiran. Apa itu hadis yang sahih? Hadisnya itu bunyinya kadal faqru yakunu kufran. Hampir-hampir saja kefakiran itu menjadi kekafiran. Ya. Ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Masyhur di lisannya khatib-khatib di mimbar Jumat. Ya, tapi dia tidak tahu itu hadis yang lemah. Allah musta'an. Nah, memang kefakiran adalah muskilah, adalah hal yang apa namanya masalah. Dan Islam telah ya, menuntunkan tuntunan-tuntunan untuk memberantas kefakiran dan menunjukkan jalan-jalan bagaimana seorang itu apa bisa hidup dengan ekonomi yang baik. Ya. Ini pembahasannya luas. Ya. Saya cuma ingin isyaratkan saja. Bahwa jangan sampai disangka tidak ada dalam Islam hal-hal yang menjelaskan tentang hal ini. Ini tentang hukum sholat id. Tidak adanya adzan dan qomat. Ya. Itu tidak menunjukkan bahwa sholat id adalah sunnah. Tidak menunjukkan. Apa hukum jual beli hewan yang haram dagingnya dimakan? Dengan tujuan tidak dimakan, tapi untuk dipelihara. Ya, dilihat hewannya. Kalau dia misalnya seperti kucing, biasa tabiat manusia yang memeliharanya, tidak ada masalah, dipelihara. Ya. Sepanjang tidak ada syariat yang melarang. Nah, sebab anjing dilarang dipelihara, selain daripada maksud apa? Dipakai berburu atau menjaga pertaniannya. Ya. Nah, bagaimana kalau orang yang meminta ke rumah-rumah seperti untuk panti asuhan, dan bagaimana juga yang di jalan-jalan raya? Maksudnya bagaimana apanya? Dikasih atau tidak? Atau bagaimana hukum perbuatan itu? Kalau dia datang minta, dia lihat keadaannya. Iya. Dan telah berlalu bersama kita di penafsiran apa surah apa? Hah? Surah Ad-Duha tentang tidak boleh menghardik apa? As-sail, orang yang meminta. Ya. Ya kalau dia tidak mau memberi, dia jangan hardik. Diarahkan kepada hal yang baik atau diberkata. Ya. Tidak atau yang semisal dengan itu, menolak. Nah. Tapi kalau dia lihat adalah orang yang layak diberi, dia beri kalau yang dia punya kemampuan. Ya, dia beri. Dan seorang itu banyak ditolong karena dia berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Ya. Apa hukum orang yang menahan walimah padahal sudah sanggup dan mapan dalam segala hal? Bukan menahan walimah, yang menahan nikah maksudnya. Ya, kalau walimah ya walimah bikin saja walimah. Ya, tapi yang penting itu nikahnya. Ya. Orang yang menahan nikah padahal dia mampu. Ya. Dia mampu, ini dilihat keadaannya. Ya, kalau dia menahan nikah, dia sebenarnya sudah pengen nikah. Dan kadang dia jatuh dalam dosa kadang kalau dalam keadaan seperti itu, maka dia berdosa menahan seperti itu. Sebab dia hukumnya wajib untuk nikah. Ya. Tapi kalau dia menahan dalam artian dilihat apa arti dia menahan. Kalau dia punya prioritas lain, misalnya ada dia sedang mengejar target misalnya menuntut ilmu atau yang semisal yang itu, adalah hal yang bisa dimaklumi. Ya. Tapi kalau tidak ada udzur yang lain, maka orang yang seperti ini adalah orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini adalah sunnah yang sunnahkan menjaga kehormatan seorang dan menyempurnakan agamanya. Apakah disyariatkan meludah ke kiri ketika sholat apabila pikiran kita memikir yang lain-lain kepada dunia? Ya, kalau dia anggap itu dari syaitan, tidak apa-apa dia meludah ke kiri. Ya, tapi jangan dia ludahi orang di sampingnya. Nah, meludah ke kiri itu bukan artinya diludahi orang di sampingnya. Boleh dia menghadap ke kiri sini, ke lengannya sendiri. Ya. Dia apa? Dan meludah bukan artinya dikeluarkan semua liurnya, ya. Tapi dia ada basahan-basahan sedikit. Ya. 3 kali. Nah, itu ada dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau seorang sedang salat, kemudian dia seakan-akan tidak tahu apa yang dia baca, hendaknya dia meludah 3 kali. Sebelah kirinya. Sebab itu syaitan yang bernama khinzib. Ya, dia memang tugasnya begitu. Ya, kerjanya membuat orang salat lalai dari apa yang dia baca. Apakah boleh menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau orang yang adzan sebagai nada dering di HP? Ya, jawabannya ini tidak pantas. Ada hal yang tidak diperbolehkan. Ya, sebab Al-Quran, adzan itu jangan dihinakan, dijadikan nada dering. Ya, baru bunyi. Ya, diangkat halo. Ya, sebab padahal lagi membaca ayat ini. Apa namanya? HP-nya. Ya, padahal kalau bacakan ayat kan diperintah untuk apa? Dengarkan. Ya, kalau lagi bunyi pas di WC bagaimana? Bahaya ada orang baca Quran di WC. Nah, ini menghinakan Al-Quran. Menghinakan kalimat-kalimat dikir. Karena itu tidak pantas seorang yang apa namanya, mengetahui hukum dan belajar, ya, dia pakai nada dering itu untuk nada dering. Ayat-ayat Al-Quran adzan itu untuk didengar, ditadabur dengannya, bukan dipakai untuk nada dering. Yang pertama, ya. Kalau sudah mengetahui ini, maka yang kedua, nah, yang dipakai adalah apa? Nada dering biasa saja, bukan musik, bukan pula yang lainnya. Pakai nada dering yang biasa, insyaAllah ta'ala itu sudah cukup. Ya, walaupun kuno sedikit, tidak apa-apa. Ya. Apa-apa doa yang dibaca untuk mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal? Doa alhamdulillah banyak doa dibaca untuk kedua orang tua. Ya, dan saya nasihatkan kepada akhi yang bertanya ini untuk, ya, membeli buku-buku tentang doa-doa pilihan. Ya, tapi dari ulama-ulama yang baik, seperti buku Syekh Bin Baz rahimahullah, doa-doa pilihan, ada bukunya Ibnu Al-Qayyim, ada bukunya Ibnu Taimiyah Al-Kalimut Thayyib, ada bukunya Ibnu Al-Qayyim Al-Wabil Thayyib. Ini semua sudah diterjemah. Ya, ada buku-buku yang lain. Hal yang bagus kalau seorang membaca doa, dia menghafalkan doa-doa, ya. Doa itu senjata benteng seorang mukmin. Nah, karena itu dia harus berbekal dengan banyak doa. Apalagi kalau dia sering perjalanan, ya. Maka gunakan saat perjalanan waktu-waktu mustajabah. Nah, bolehkah seorang mengambil upah dari khutbah Jumat? Jawabannya kalau masalah boleh atau tidak, jawabannya boleh saja, tidak ada yang melarang. Tapi kalau berkaitan dengan masalah, ya, orang yang berkhutbah itu sendiri hatinya dan berkaitan dengan orang yang dia khutbah, ini kadang suatu posisi dia tidak boleh mengambilnya di satu posisi, ya, dan di satu posisi yang lain kadang dia harus mengambilnya, ya. Sebab kadang dihadapkan pada sebagian masyarakat yang kadang apa menganggap seorang khatib itu terlalu sombong kalau tidak mengambil, ya, hal mungkin dianggap masjidnya kecil sehingga ini diremehkan atau yang semisalnya itu. Ini pernah diketemukan hal-hal yang seperti ini. Ini saya berbicara tentang apa? Pengalaman. Ya. Jadi dalam hal yang seperti ini kita lihat kepada hukum asal. Adapun keluar dari hukum asal tersebut, nah, di sini seorang khatib lihat keadaan dirinya dan kemampuannya dalam mengukur apakah dia mengambil atau tidak. Nah, sahihkah hadis yang biasa disampaikan oleh jemaah tabligh bahwa di akhirat nanti ada orang yang ditarik kakinya dari sorga oleh tetangganya yang belum dia dakwahi? Ya, ini hadis baru saya dengar, ya. Baru saya dengar. Tapi saya bisa hukumi langsung sebagai hadis yang palsu. Ya. Kenapa? Hadis palsu itu ada ciri-cirinya. Ya, di antara ciri-cirinya dilihat dari si lafadznya. Kalau lafadznya menyelisih nas-nas syariat, langsung dikatakan palsu. Ya. Bagaimana caranya sudah masuk surga ditarik lagi keluar? Tidak ada ceritanya seperti itu dalam syariat. Orang yang sudah masuk surga dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Apa maksud hadis? Tanda hari kiamat apabila hamba melahirkan majikan dan orang-orang miskin berlomba-lomba membangun. Ya, seorang hamba melahirkan majikan, maksudnya seorang budak. Ya. Budak itu dimaklumi, ya, dalam hukum Islam kalau diperangi negeri kafir terus ada tawanan perempuannya, tawanan perempuannya boleh menjadi budak kaum muslimin. Dan itu manfaatnya besar. Ya, pertama untuk menahan, sebab mereka-mereka ini membawa kejelekan di tengah manusia. Maka harus tinggal bersama kaum muslimin supaya tertahan kejelekannya. Apakah dengan dia hidup bersama kaum muslimin supaya tidak menyebar kejelekan, kesyirikan, kekufuran yang dia bawa? Atau hal yang kedua, dia didakwai sehingga masuk apa? Masuk Islam. Dan banyak lagi manfaat lainnya. Ya. Maka diperbolehkan, ya, seorang itu memiliki budak. Dan diantara hukum berkaitan dengan budak, kalau dia sudah miliki, sudah selesai apa istibra, maka dia boleh menggaulinya. Ya. Dan kadang lahir darinya tuannya. Tuannya. Jelas? Kadang lahir darinya tuannya. Maka tuannya di sini ya, ikut nasabnya kepada siapa? Hah? Kepada anak dari budak ini ikut nasabnya kepada siapa? Kepada tuannya, kan begitu? Ya. Akhirnya dia pun ya, melahirkan tuannya. Itu makna yang pertama. Dan ada di kalangan para ulama ya, yang mengatakan bahwa makna hadis ini banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, sehingga orang tuanya itu dianggap sebagai budak. Ya, dianggap sebagai budak. Ini dua makna yang paling zahir dan mungkin disebut dalam hadis. Ada makna yang lain disebut oleh para ulama. Adapun berlomba-lomba dalam membangun, ini akan nampak nanti di akhir zaman. Pengembala kambing tidak memakai alas kaki, tapi lomba-lomba meninggikan bangunan bertingkat-tingkat. Nah, ini sudah mulai kita lihat khawatiran-khawatiran. Sudah mulai kita lihat. Masyaallah alafiyah. Iya. Sekarang kalau lihat di kampung-kampung Badui, ya, kampung-kampung tapi ya, hanya mengembala onta, mengembala ini, tapi punya 3 mobil, punya 3. Ya. Kemudian itu belum lagi akan berkembang nanti. Akan berkembang. Itu dari tanda-tanda menunjukkan hari kebangkitan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Apa hukum mencintai orang kafir, perempuan, dan ingin menikahinya? Apakah boleh hal demikian? Ya, jawabannya, ya, seorang perempuan mukminah itu lebih berharga. Ya, dari perempuan kafir. Walaupun engkau kagum dengan kecantikannya. Ya. Dan demikian sebaliknya, seorang laki-laki mukmin itu lebih baik dan lebih berharga daripada laki-laki kafir. Walaupun perempuan kagum terhadap ketampanannya misalnya. Nah, karena itu tidak disyariatkan ya seorang menikahi non-muslim. Dan ini hukum bermana haram bagi perempuan muslim menikah dengan laki-laki kafir. Hukumnya haram dalam syariat. Adapun laki-laki muslim menikah dengan perempuan kafir dari ahlul kitab, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya boleh kalau terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan, ya, dan dia melihat bahwa perempuan itu mungkin untuk dia dakwahi, diajak kepada Islam, ya, diajak kepada Islam, dan dia sendiri punya benteng-benteng tauhid yang baik, membentenginya dari kekufuran dan seterusnya. Tapi yang paling selamatnya adalah dia tidak menikahi perempuan yang tidak seagama dengannya. Apa hukum jual beli tanah dan makan dari hasilnya? Boleh saya jual beli tanah? Kenapa tidak boleh? Ya. Saya tidak paham apa yang diinginkan dari pertanyaan. Kalau masalah bolehnya, boleh saja. Ya. Hah? Maklar tanah. Kalau dia maklar, itu namanya apa, orang yang jadi perantara. Maklar itu banyak hukumnya. Dilihat posisinya maklar ini. Sebagai apa dia di situ? Ya. Maka dia sebagai orang yang menyambungkan harga dan dia diberi upah nanti. Atau orang yang diserahkan kepadanya wakala. Kemudian dia berhak menentukan harga. Ya. Dilihat. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ya. Maka saya harapkan kalau ada yang bertanya berkaitan dengan masalah ini, diperjelas pertanyaannya. Diperjelas supaya nampak apa yang diinginkan. Bolehkah saya mengikuti pendapat Syekh Al-Albani bahwa sholat gelombang kedua di masjid itu makruh? Ya, kalau masalah boleh aja, boleh saja. Siapa yang melarang Anda? Ya. Katanya karena saya menganggap hujjah beliau cukup kuat dan tetap berlandas pada manhaj salaf. Boleh saja, tidak ada masalah. Sepanjang antum sudah baca hujjahnya Syekh Al-Albani, tapi sebaiknya antum baca juga hujjah yang lainnya. Ya. Jangan baca hujjah Syekh Al-Albani, saya anggap sudah cukup kuat. Tapi belum baca yang lainnya. Ya. Belum baca yang lainnya. Harus kita lihat bahwa di dalam masalah ini sebagaimana yang saya terangkan, pendapat kebanyakan para ulama menyelisih beliau. Ya. Menyelisih beliau. Kebanyakan para sahabat dan ulama terdahulu tidak di atas pendapat ini. Dan kebanyakan para ulama di belakang tidak di atas pendapat ini. Dan saya sendiri secara pribadi saya tidak hafal dari seorang guru saya pun, dari ulama besar yang saya ketahui di masa ini, ada yang berpendapat seperti pendapat beliau. Iya. Dari Syekh Mimba, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Fawzan, Syekh Muqbil, ya, dan lain-lainnya, Saya tidak mengetahui ada yang sependapat dengan beliau di dalam masalah ini. Kalau antum lihat, sudah baca, pertimbangkan, antum condong kepada pendapat beliau dengan dalilnya, silahkan, dalil melarang. Ya. Tapi ingat ya, dia baca dalil, dia pertimbangkan. Ya. Nah, boleh kamu baca novel Islami? Apa itu novel Islami? Bagaimana? Ya. Seperti apa misalnya? Ya. Nah, seorang jangan menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Iya, tidak ada manfaatnya bagi dia. Beda dengan orang yang misalnya dia adalah penasihat di tengah manusia, dia juga kadang harus tahu apa yang berjalan di tengah manusia. Dia baca dari itu ada manfaatnya bagi dia. Ya, dan supaya bisa ada gambaran bagaimana keadaan orang-orang sekarang ini, titik-titik bahaya yang kadang bisa menyerang umat. Tapi kalau dia sendiri, ya, kadang belajarnya saja, ya belum beres, banyak ilmu yang belum dia ketahui, dia baca lagi hal-hal yang seperti ini. Itu namanya hatinya dijadikan sebagai ton sampah. Ya maaf ini ya, dia masukkan padanya hal-hal yang tidak baik. Ya sebab kalau dia membaca dari hal-hal yang seperti itu, dia akan mendapatkan hal-hal yang sangat tidak baik. Nah, jelas ya. Nah, saya pernah melihat dalam sebagian disebut dengan novel Islam itu, kalimat-kalimat kadang mengandung kalimat kekufuran. Ya. Orang kan dari sisi bahasa, oh indah bahasanya. Tapi dia tidak tahu dari sisi syariat itu adalah hal yang mengandung kekufuran. Kadang mengandung kesyirikan. Ya. Kadang mengandung syirik. Sifatnya syirik. Kadang syirik akbar dan kadang syirik apa? Syirik asghar. Ya. Orang tidak pandai membedakan ini, dia hanya saja dengan keindahan bahasa. Ya. Keindahan bahasa. Ya. Dan ada dari bentuk keindahan bahasa itu membuat orang tersihir. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna minal bayani la sihra, sungguhnya dari penjelasan itu ada yang bentuknya apa? Sihir. Ya. Apa hukumnya barang temuan HP? Ya, gimana caranya nemu HP? Ya. Kalau tidak ada nomornya di dalam HP tersebut, ya kalau ada nomornya kan, ya selesai masalah. Ya tunggu aja sampai ditelepon, ya, kemudian berikan kepada pemiliknya. Tapi kalau tidak ada nomornya dia temu, maka dilihat di mana dia ketemukan HP itu. Nah, kalau di posisi yang mungkin orangnya diketahui, ya dia tunggu sampai orangnya datang. Tapi kalau di posisi yang tidak diketahui orangnya, dia pegang, dia umumkan HP itu. Dia umumkan. Ya, dan saya kira sekarang harga-harga HP, ya, harga-harga HP sekarang mungkin tidak ada yang di bawah 1/4 dinar. Ya, dan semisal dengan itu. Ya, kalau misalnya harganya di atas 1/4 dinar harus diumumkan selama setahun. Ya, tidak ada pemiliknya, baru boleh dia pakai. Boleh dia pakai, tapi itu pun kalau pemiliknya datang, ya harus diserahkan kepada pemiliknya. Nah, baik, waktunya sudah berlalu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. شكرا لله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.